fil mahsar. Sesungguhnya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dua-duanya tidaklah mau mereka di padang mahsar. Sa'atan qalilatan, hanya sesaat saja. Alhamdulillah. Jadi mukminin yang mukminat yang dua ini hanya sebentar melintasnya. Kenapa? Mereka tidak menggadaikan iman Islamnya demi jabatan dan demi pilpres. Di mana tuh ada sahabat yang fulan? Di Aisyah. juga tentang ilmu hisab dan emergensi. Ada di dalam Sahih Muslim. Apalagi apabila, nah kemudian Allah SWT diseret oleh keringatnya karena dahsyatnya dosa yang mereka lakukan. Di saat itu Allah akan memuliakan tiga golongan. Selain tujuh golongan ini, dalam semua ada tiga golongan yang Allah istimewakan. Rasulullah bersabda, masuklah ke podium. Ini proses mereka di sini. mengiringi orang-orang yang selalu mengingat Allah dan tidak disibukkan dari mengingat Allah oleh pekerjaannya dan oleh perdagangannya. Jadi mereka tidak pernah lupa kepada Allah, walaupun sesibuk apa pun. Yang ketiga, dia kemudian faikumul awal kembali. Dirilah mereka dan jumlah mereka punya sendiri. Berbaris tadi mereka ini dan bersama kelompok yang pertama ini tiba-tiba wajah mereka. Langsung dibawa ke surga. Maka perjuangkan kita menjadi salah satu dari mereka atau ketiga-tiganya. Amin.